Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mata, yakni ucapan Ibnu Jurum rahimahullah, di antara adatul jazm adalah mata. Mata adatul jazmin tazim fi'ilain taqulu mata taqum aqum. Taqum fil syarat mazum mata, aqum jawab syaratnya. Yang berikutnya adalah ayyana. Contohnya kata Abdul Rahimahullah ta'ala, aqulu ayyana ma tajlis ajlis. Au ayyana tajlis ajlis. Nafsu syai, sama saja kata Abdul Rahimahullah, kama sabaqa. Ajlis pada syarat, ajlis jawab syaratnya. Berikutnya adalah ayna. Nanti bisa di Al-Quran, kita datangkan contoh dari Al-Quran. Ayna ma takunu yadibikumullah. Ayna ma adatu jazmin tazim fi'ilain al-awwal fil isyarat wa thani jawabuhu. Takunu fil mudhari' mazum bi aynama ala annahu fil isyarat wa lam jazmihi hadfu nun li annahu min asma' hamsah min asma' fa'il hamsah والواو فاعل يأتي في المضارع المزوم بأينما على أنه جواب شرط ولم تجزمه هذا الياء والخصرة قبلها دليل عليها تجزمه adalah هذا حرف الإلا يعني ياء والخصرة قبلها دليل عليها. Berikutnya adalah أن أيضا adatu jazmin tajzim fi'ilain al-awwal fil isyarat wa thani jawab isyarat. Taqulu mathalan anna tahdur ahdur, fa anna adatu jazmin tajzim fi'ilain al-awwal fil isyarat wa thani jawabuhu. Tahdur fil mudhari' mazum bi anna على أنه في الشرط. أحضر في المضارع المزوم بأن على أنه جواب الشرط. بريكتنا adalah حيثما. حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاها في غابر الأزمان. تستقيم fil mudhari' mazum dia fil syarat yuqaddir fil mudhari' mazum dia jawab syarat. Qala rahimahullahu ta'ala fil syarat tastaqim wajab syarat yuqaddir. قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لكن هذه لم يظهر فيها الجزم كان ديادة في الماضي Ya. Sehingga tidak nampak jazmnya. Lain fil syarat kana madiyan. Ini kuntum. Jawab syaratnya juga jumlah fi'liyah. Nanti insyaAllah akan kita baca mabahis penting terkait masalah ini. Ketika fi'il syaratnya adalah fi'il madhi, maka dia tetap mabni tapi fi mahal mazum. Wa kaifa ma aydan min adawati syarat allati tazif ilain. Misalan taqula kaifa ma takun akun. Kaifa ma tajlis ajlis. Yani maknanya adalah ala ayyi kaifiyatin tajlis. Ya, dalam bentuk bagaimana kamu duduk, aku duduk. Dalam bentuk kaifiyah bagaimana kamu duduk, aku duduk. Ini kaifa ma. Iya. Tajlis fi'il syaratnya, ajlis jawab syaratnya. Yang terakhir adalah idza. Wa idza fi syi'ri khassah. Yani idza la tajzim fi'lain illa fi syi'ri khassah. Idza tidaklah menjazmkan dua fi'il kecuali dalam syi'r secara khusus. Wa min dhalika qaulu syair wa idza tusibka khassasatun fatajammali. Ya, tusibka dari asaba yusibu, tusib ini fi'il syaratnya mazum. Fatajammali ini jawab syaratnya. Bimahal jazm jawab syaratnya. Qala khasasatun yakni ju'an. Jadi kalau kamu tertimpa kelaparan, fatajammali. Jawab syaratnya tajammal. Tetapi fi'il madhi mabni. Tetapi mahal jazm jawab syarat. Hadihi asratu jawazim lakinnaha takhtalifu ala thamaniyatil ula. Ini 10 yang menjazmkan fi'il madhari, tapi dia berbeda dengan 8 yang pertama. Li'annaha tajzim fi'lain, karena yang 10 ini menjazmkan dua fi'il. Yuqalu al-awwal, dikatakan pada fi'il pertama fi'il syart, wa yuqalu al-thani jawab syart. Kemudian beliau sebutkan pembahasan yang tidak ada dalam Tuhfatus Saniyah, ini masalah penting. Ini diantara pembahasan yang tidak ada dalam Tuhfatus Saniyah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-jawazimu allati tajzim fi'lain biha mabahis. Adatul jazm yang menjazmkan dua fi'il, padanya ada beberapa pembahasan. Beberapa pembahasan yang perlu kita baca. Al-mabhatul awwal, mabhat yang pertama, annaha tazim fi'ilain, al-fi'il al-awwal yusamma fi'il syarat, wal-fi'il thani yusamma jawab syarat. Dia menjazmkan dua fi'il. Fi'il pertama namanya dinamakan jawab fi'il syarat. Fi'il kedua dinamakan dengan jawab syarat. Misal, in tajtahid tanjah. Tajtahid fi'il syarat, tanjah jawab syarat. Fala yasluhu an yuqala in tajtahid tanjahu. Tidak benar, tidak bagus, tidak benar kalau dikatakan in tajtahid tanjahu dengan marfu. Karena ini itu menjazmkan dua fi'il. Tidak boleh di akhirnya dirafa. Wala yasluhu juga tidak pantas, tidak bagus. An yuqala an tajtahid, in tajtahid tanjah. An, afan, an tajtahid tanjah. Karena kalau an, bukan ada tersyarat. Yang ada tersyarat adalah in. Wala yasluhu an yuqala, tidak juga boleh dikatakan in tajtahidu tanjah. Karena in syartiyah menjazmkan dua fi'il. Fi'il syaratnya juga harus majzum. Wala yasih an yuqal, dan tidak boleh juga, tidak kamu baca, tidak sah juga, tidak benar kamu baca mengatakan in tajtahida tanjah. Yang benar adalah in tajtahid tanjah. In syartiyah menjazamkan dua fi'il. Fi'il pertama adalah fi'il syarat. Fi'il kedua adalah fi'il jawab syarat. Kemudian al-mabhath tsani, mabhath yang kedua, hadil adawat kulluha asma. Semua adawat yang 10 ini adalah isim. Illa in, kecuali in. Warahadana fanaqulu, iya, maka dasar ini kita katakan in adalah harfu syartin jazimin. Iya, adalah huruf syarat yang menjazmkan fi'lain. Al-awwal huwa fi'l syarat, wasani huwa jawab syarat. Amma ma'adaha, adapun yang selain in, fatakul masalan, ma ismu syartin jazimin. Karena yang lain adalah isim, maka dikatakan itu adalah isim syarat jazim. Jazim fi'lain al-awwal fi'l syarat, wasani jawabuhu. Al-bab al-thalith, al-jazm yakunu idha kana fi'l syarat wajabu syarat mudari'ain. Keduanya fi'l syaratnya dan jawab syaratnya adalah dua-duanya fi'l mudari'. Misal in tajtahid tanjah. Amma idza kana fi'l syarat wa jawab syarat fi'lain madiyain, tadi yang saya sebutkan, adapun kalau keduanya fi'l syaratnya jawab syaratnya adalah dua fi'il madi, fa innahu yabqa la bina'ihi la yataghayyar, maka tetap dia mabni tidak berubah. Imal fathi aw sukun aw dham, apakah mabni al-fathi sesuai dengan asalnya atau sukun ketika dia bertemu dengan dhamir mutaharrik, atau dham ketika bertemu dengan jamaah. Kita katakan yakunu mabniyan ala kada fi mahli jazm, mabniyan ala fathi fi mahli jazm. Misalnya misaluhu in ijtahada zaidun najaha, ijtahada fi al-madi, najaha fi al-madi, al-fi'il lam yataghayyar, tidak berubah karena fi'il madi mabni lahu madi, wal madi yubna ma yataghayyar, tetap mabni tidak berubah. Fa taqulu fil i'rab in harfu syartin jazimin jazim fi'lain, al awal fil syarat wa thani jawab syart, ijtahada fil madi mabniun al fathi fi mahal jazm fil syarat, zaidun fa'il, najaha fil madi mabniun al fathi, iya, fi mahal jazm jawab syarat. Ini contoh yang mabni al-fathi. Atau taqulu in ijtahadta najahta, ini ketiga mabni al-sukun. Huna al-fi'l mabni al-sukun karena dia bertemu dengan dhamir mutaharrik fi mahal jazm. Limadha yubni al-sukun, kenapa mabni al-sukun? Liittisalihi bi dhamir rafa' mutaharrik. Fatakul, maka mengatakan pada i'rabnya in harfu syartin jazimin yazim fi'lain al-awwal fi syarat wa thani jawabu. Ijtahadta fil madi mabni ala sukun fi mahli jazmin. La taqul mazum, tidak boleh kamu katakan mazum. Ya, liana sukun lais dalam i'rab, karena sukun pada ijtahadta itu bukan tanda i'rab, itu adalah bina. Imam bin sukun fi mahal jazm. Yang terakhir contoh dalam keadaan mabda al-dham. Wa taqulu in ijtahadu najahu. In ijtahadu najahu. Huna taqulu mabda al-dham. Ijtahadu fil madi mabda al-dham. Ittisali biwa jama'ah fi mahal jazm. Dia ada fi'il syarat. Nah, najahu juga sama. Fi'il madi mabni al-dham fi mahal jazm karena dia jawab syarat. Sampai sini kita baca, nanti saya akan lanjutkan. Wallahu a'lam.